di sini, di batas kota sepi ini, ku kembali, ku mencari dan mencari dirimu kekasih. Ku tanya dermaga tua, hanya bisu jawabannya. Camar hitam pun tak tahu di mana dirimu. Ketika ku lepaskan lelah diri ini dalam rindu, tiba-tiba engkau hadir di depan mataku. Menangis hati ini, gemuruh jiwa ini, ketika bocah kecil memanggilmu mama. Angela, sungguh tiada kusangka. Oh Angela, teganya kau simpan dusta. Oh Angela, sungguh aku kecewa. Angela, Angela, Angela. Oh Angela. Kasih, maafkan salahku, tak mampu berlari dari kenyataan ini. Kasih, Tuhanlah yang tahu semua kehendak orang tua. Ketika ku lepaskan lelah diri ini dalam rindu, tiba-tiba engkau hadir di depan mataku. Menangis hati ini, gemuruh jiwa ini, ketika bocah kecil memanggilmu mama. Tiada kusangka, oh Angela, teganya kau simpan dusta. Oh Angela, sungguh aku kecewa. Angela, Angela, Angela. Sangka, oh Angela, teganya kau simpan dusta. Oh Angela, sungguh aku kecewa. Angela, Angela, Angela, Angela.